Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Hizzi imani nafzi qur'ani. Hizzi imani nafzi qur'ani. Wasluki adabun rabbi rabbani. وسلوكي أدب ربي ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kembali jumpa dalam rubrik Jendela Akhirat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang telaga dan sirat. Baiklah pendengar, mari kita simak uraian selengkapnya berikut ini. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cobaan yang menimpa kita kelak pada hari kiamat saat dikumpulkan di padang mahsyar adalah kehausan karena tidak adanya air dan lamanya kita menunggu keputusan serta syafaat. Saat itu, kita akan merasa begitu haus. Tenggorokan kita kering. Mulut kita seakan-akan terbakar. Dan kedua bibir seperti pecah. Akan tetapi, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman adalah dengan menjadikan untuk setiap nabi sebuah telaga, di mana orang-orang yang beriman yang benar dapat meminum air dari telaga tersebut. Siapakah mereka? Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang beriman, beriman dengan benar. Mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang mengikuti nabi mereka dan beriman dengan benar kepadanya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai telaga yang saling mereka banggakan. Mana yang paling banyak mereka kunjungi? Dan aku berharap kiranya telagaku yang paling banyak didatangi. Nah pendengar, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada beliau telaga Kautsar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yang diantaranya adalah telaga Kautsar. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Adapun sifat telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendengar adalah begitu amat sangat menakjubkan, mengagumkan. Beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan berita tentang Al-Kautsar tersebut di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga. Kedua sisinya terbuat dari emas. Sungai itu mengalir di atas mutiara dan permata yakut. Tanahnya lebih harum dari minyak kasturi. Rasanya lebih manis dari madu. Dan airnya lebih putih dari salju. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan bahwa pada suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai minuman telaga Al-Kautsar. Lalu Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Padanya terdapat dua buah pancuran yang mengaliri telaga itu dengan air dari surga. Salah satu pancuran tersebut terbuat dari emas, sedangkan satunya lagi dari perak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku luasnya sejauh perjalanan satu bulan. Sudut-sudutnya sama. Airnya lebih putih dari perak. Aromanya lebih harum dari minyak kasturi. Dan gelas-gelas minumnya sejumlah bintang di langit. Barang siapa minum darinya, maka tidak akan pernah merasa kehausan setelah itu untuk selamanya. Subhanallah pendengar, betapa indah dan luar biasanya telaga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, karena begitu istimewa dan sangat menakjubkannya telaga tersebut, tidak sembarang orang bisa meminum air dari telaga tersebut. Ada beberapa orang yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang diharamkan untuk meminum telaga tersebut. Siapakah mereka? Pendengar, di antara orang-orang yang sangat merugi tersebut adalah mereka yang mengadakan suatu perbuatan baru, baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah yang bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka hanya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau menjelaskan, ia adalah sebuah sungai yang diberikan oleh Rabbku kepadaku di surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Pada hari kiamat nanti, umatku akan mendatanginya. Bejana-bejananya sejumlah bintang. Salah seorang hamba dari mereka ditarik atau tidak boleh masuk. Lalu aku katakan, ya Rob, sesungguhnya ia merupakan bagian dari umatku. Namun, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Kemudian pendengar, orang berikutnya yang juga tidak bisa meminum telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang yang murtad. Mereka orang-orang yang meyakini sebuah keyakinan, mengucapkan sebuah ucapan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada segolongan besar dari sahabat-sahabatku atau umatku yang mendatangiku pada hari kiamat kelak, namun mereka diusir dari telaga. Maka aku berkata, ya Rob, mereka adalah umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu hal-hal yang mereka ada-adakan atau perbuat sepeninggalmu. Mereka telah murtad atau berbalik ke belakang sepeninggalmu. Kemudian pendengar, setelah kita mengetahui tentang Al-Haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang diharamkan dari meminum air di dalamnya, maka mari kita bahas tentang apa itu sirat. Ya pendengar, ketika manusia melintas di atas sirat, sirat yang dibentangkan antara dua punggung jahannam, ada kengerian dalam hati orang-orang yang mendatanginya, serta ketakutan dari tergelincirnya kaki-kaki dan jatuh ke dalam neraka jahannam. Betapa dahsyat dan amat menakutkan perkara tersebut, hingga semua orang yang melintas pasti akan terdiam membisu, kecuali para rasul. Mereka berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para pengikut mereka agar Allah menyelamatkan dan melindungi mereka sebagaimana tatkala mereka melintasi Shirath dengan selamat serta aman dari berbagai hal yang menakutkan dan mengerikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dibentangkan Shirath Jahannam, maka akulah orang yang pertama kali melewatinya dari kalangan para rasul beserta umatnya. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali para rasul. Adapun ucapan para rasul pada hari itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalam Jahannam terdapat besi-besi pengait seperti duri sa'dan. Pernahkah kalian melihat duri sa'dan? Mereka para sahabat yang hadir saat itu menjawab, pernah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bentuk pengait itu sama dengan duri sa'dan tersebut. Hanya saja tidak ada yang mengetahui besarnya selain Allah Ta'ala. Iya, pengait tersebut akan menyambar manusia sesuai dengan amalan mereka. Nah pendengar, sungguh, Shirath lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari kilatan pedang, dan kedua sisinya terdapat besi-besi pengait. Karena begitu dahsyatnya, ketika melintas di atas Shirath, Nabi SAW pun telah memberitahukan bahwa orang-orang yang akan tergelincir ketika melintasinya sangatlah banyak. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di atas neraka Jahannam ada Shirath yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bagian atasnya menghadap ke surga, tempat yang sangat menggelincirkan. Di kedua sisinya ada besi-besi yang berpengait serta duri-duri api. Dengannya Allah akan merintangi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan orang-orang yang tergelincir, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pada hari tersebut banyak sekali. Pendengar, orang-orang beriman juga akan melewatinya. Tentu sesuai kadar amalnya ketika hidup di dunia. Ada yang melewati Shirath dengan cepat, seperti kedipan mata. Ada yang seperti cahaya kilat. Ada juga yang seperti hembusan angin. Dan ada yang seperti penunggang kuda atau unta. Kemudian ada yang melewatinya seperti orang yang berlari, berjalan kaki cepat atau berjalan kaki biasa. Bahkan ada pula mereka yang merangkak dengan sulit sampai akhirnya mereka selamat ke ujung jembatan tersebut. Nah pendengar, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mempunyai cahaya yang terang saat melintasi Shirath tersebut. Dengan cahaya itulah mereka tidak akan terpengaruh dengan gelapnya jembatan yang dilewati. Adapun orang-orang munafik, mereka juga memiliki cahaya. Namun, cahaya mereka akan padam saat meniti Shirath. Akibatnya, mereka kebingungan dan meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di depan mereka. Namun pada hari itu, setiap jiwa sibuk mengurus dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, yaitu pada hari ketika kalian melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kalian kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, yaitu orang-orang yang mukmin, seraya berkata, "Bukankah kami dulu bersama-sama dengan kalian?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah neraka. Dialah tempat berlindung kalian dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali." Quran Surat Al-Hadid ayat 12-15. Pendengar, demikianlah akhir daripada pembahasan kita dalam rubrik Jendela Akhirat untuk edisi kali ini tentang telaga dan sirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita di hari akhir dan memberikan rahmatnya untuk memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wasuluki adabun Rabbi Rabbani. Wasuluki adabun Rabbi Rabbani. Wasuluki adabun Rabbi Rabbani. Wasuluki adabun Rabbi Rabbani.